yapacağını. Aduh, etang us. Para katang-tang periki ting-ting deh, perbakung ting bakduk dik belang. Ah. Oh, sedih, nong sedih. Aduh. Buka manon lagi. Hehehe. Buka manon jaya. Buka manon. Jika nasya boga tutungkusan. Gatot kasa, 1000 kali mati sardina 1000 kali hidup. Coba-coba orang pinode jajal kadi jaya gatot kasa. Buat ditegak enggak, mundur siap, mundur. Ah, siap, siap. Cing ngakirin wia? Kabina. Emah nak? Waduh. Aduh, beda yang tadi pak. Yang ulah deketin yang impian bapak cu. Tapak menga. Bina, gatot. Pak. Waringin susah. Sama. Pak. Gara babacaan aja. Tegang pati lali dunya. Tegang pati lali dunya. Sawarga gunawe ayun. Sawarga gunawe ayun. Papatan pada perlayat sang bulan 14 degenek temelik. Tampan! Waduh. Panawa! Panawa! Mati si Gatot Kaca. Hah? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hong sia. Ye kumaha Gatot Gajinang? Sia, ulah lahora deuleu murid guru aing mah sia. Hayang. Amuing. Anom tepi kaki anyun. Ujang deuleu itu tepi ka tutung kieu ujang ngebul salira na cu. Kumaha geus kieu ujang? Aduh, Jang. Cing, Pak. Komo bari kasaksian ku babe hayang nyaho jigana. Ku akak katemong tadi aya aki-aki. Puguh we euy. Saha? Guruna jigana. Urang mana katanya ku silain? Jiga nama guru na pak. Nu diomongkeun ti pasantren Talaga Warna teh. Cing sok pakanya temongkeun lah. Era. Aing ngaliwat ka pasar karepetan teh recok jelema teh. Bage gujru jelema teh di alun-alun. Cicadas ear. Binong raong. Urang pagarsih carerik. Juragan Gatot maot teh. Pan eta cenah aya aki-aki teh ulah lawara aki-aki teh cenah bapa nadawala teh jago cenah teh. Nih. Nya. Anu lempangna juga putra entog cenah. Nasaha teh? Eh kapan urut kiper Persib teh teh kitu. Nya baraya sobur. Nya. Heeh, meujehna ngeliat aing jigana. Sok pa. Nong. Widi kresana gusti nu kagungan. Doa cisim abdi muga diijabah. Kulit waru anggan daru. Senengul. Aduh. Bapak. Bapak agan, agan. Ulah lawara bapak maneh. Pot. Aduh. Bapak kita yang terhormat. aya kitu eta piraku kulit waru nya yo carenceg we eta. Ampun kulit waru eta. Naon nu karaos? Teu aya naon-naon we. Nyan teu mampus sagala ajian. Tiasa ua bade ngiring ngarareb dinya dina salira dina tungtung ati. Kumaha mun natungtung bujur abdi? Kumaha lamun natungtung tumpak bak tungting pak tungting pak bang tungting pak tumpak tung pak jet nyong nyong nyong nyong heis konyo ai nyetel nya nyetel temuan ngoreis ya namun salira bakarobi salira roba kumaha wa bakal ngaanoman deui sareng bakal nimulkeun kalingrap kanggo sasama. Cing cing cing cing wa cing wa. Punten. Hiji, dua, tilu. Hap. Waduh. Ka mana bi asupna? Ya. Dina bubur. Ini cucunya nya nya, urutu kecunya. Yuh, gugurupukan hitu na dompet euy. Pak, pak. Hmm? Di mana? Ieu aing dina jero dada juragan Gatot. Aduh, tapi kadog-dog gitu dasar juragan anom. Kulit, besi, urat, kawat, tulang, wajah. Tapi kebong berang aja bapak di jero tejagor. Ya. Kemanai. Aduh, ampun. Gatot kaca. Lengit diri sejati ical wanan nyata dak dumadak salirana. Robah sapisan timu cahaya girang gumilang dadi satria ladak sajajar sareng wasi demi. Ngorcaya sekaring wawan. Merasa sekaring wawan kelungan ramai. Ngatek aja danar-dana danar-dana lagi ya inah perbatara astrajinga jadi ngora kaula duh. Tapi kaki itu, paingan bapak sok ngadongin syakur jelah maknul deketan ku bapak baka ayah pamor terdak sangiang. Ayah tak? Sangar nata makhluk? Sangiang wasi geni urang telaga warna. Sangiang? Sangiang. Di dunia mu ayah sangiang iwati kaulat. Anu nyumput buni di nusaang negerak maritu katara. Anu ayah nakernya muni di juragan anom. Kau lagi dek nemongkeun ka Sanghyangan. Ngaran kaula Sanghyang Paksi Pulung. Aduh, doh, doh, doh, doh, doh. Hartosna Paksi. Paksi eta hiji manuk gagah Garuda. Pulung? Pulung eta hiji sejarah. Nunyiptakin. Kana ayana katimulan kagagahan kasaktian kamandagunaan. Sabenerna ieu teu teungeul nu dipake teh ieu teh ciptaan kaula. Nya kaula anu nyiptakeunana. Pulung tingkatna. Aya kitu eta kolot. Kayanya euy tempo kieu biji eta saban mulu dipenta eta elmuna ku aing tapi ka teu dibikeun. Apakah ini orang tua sampai begitu? Nya. Apakah? Tidaknya kepada keturunan. Aduh. Tidaknya. Coba salukan. Hei. Wasi geni. Saha? Ayo. Datang niratang ngademan panggungan dengan datang niratang ngademan wasi geni prata petana ngayudara. Saha ye? Taye ngenalkeun Sanghyang Paksi Pulung. saderekna juragan Gatot Kaca nurubuh bieu ta ieu rayina baka patanan. Oh. Baka bebe lah anjeun, urang kapin bebe. Sapahina Sang Hyang Paksi Pulung. Ya kuring oge sanggeusna maju ya dunungan anyar kuring ge ngaran diganti. Sanyang Sang Hyang Paksi Muih. Saya ngenalkeun nu baju celek, bolek bag beureum anu mancung-mancung Sang Hyang Paksi Onyong. Siam malam mun dikitu-kitu jeung nyurang aing mah sabar hate teh. Aing diganti jadi Sang Hyang Miluan. Sabat, sabat Paksi Pulung urang pada bitot tama. Pinantingan malah jadi tontonan masyarakat rebu-rebu di alun-alun Lajang Tengah. Sili bebet, sili banting kalayan naon rupi wewesen matak nimulkeun benturan tepung na Kadik Jaya sareng Kadik Jaya. Serta tangkalan daun-daun anu perang. Seur benteng anu rempak. Kapetelku. Pepetelan. Tapak dampak penangan dua satria Sang Hyang Wasi Geni lan Sang Hyang Paksi Pulung. Dina tengah-tengah nonton anu nuju jogol. Sapratane pun Dewi Sri Kani, Dewi Sumbadra nu dibeberiku denawa tamak bayap penjelmaan Resi Komayana. Tulungan cepot. Uyuh. Dulu itu, naon Gusti Sri Kani, cepot, dawala, tulungan ya kaula, tulungan di udak-udak buta, es daging ah, gun, gun udah, ayah buta guna-guna, ngaruksak madukara, raka dipati nuju di Amarta, Sri Kuni. Maneh deuk dikiwin Sri Kuni jeung Sombadra. Wah. Cepot. Uyuh, uyuh Gusti Agung, tobat eta anguan tepi ka raja kitu kunaon. Di udak-udak buta, ngarana si tamak bayar deuk newa ka kaula, ngaruksak kota, karatung dirusak. Buta di mana? Tinyak kok, astadinya. Saga deku mah butana. Tuh geningan. Sri Kuni. Mungkur gan, mungkur. Itu teh saka. Sang Hyang Paksi Pulung dunungan. Pembela juragan Gatot anu rubuh ku satria Wasi Geni. Nah kunaon Gatot Kaca? Ku eta satria Wasi Geni sun. Maksudna mah bade ngajajal ka Rigi Jaya. Teh ieu. Murang kalih patandang nu bakal ngabela ieu murang kalih teh Wasi Geni teh bakal ngaruksak wibawa dunungan, wibawa pamarentah, wibawa masyarakat, wibawa di angkatan bersenjata. Ieu murang kalih giring patandang ti pasantren. Aya hubunganana jeung buta? Duka mana teh? Ngalih. Aduh ieu tomat keur meujeuhna asyak. Pika ngareken tomat ka aing. Kieu tomat di dieu mah dibungkusan ku jimpo hideung. Hai. Aluh dulu itu aya jelema ngegel pipah dulu. Buta naon sih? Ulu itu ieu aya terong dulu itu tepi ka Rabigil. Aduh nyahina sapi sia. Ngarekeun terong gaing. Saha ngaran maneh? Ngaran dewek Raden Putra Bambang Merkedeweng. Aduh. Ah mas ya. Ini maneh buta di mana? Aing ngaran Tamak Bahya. Naon karep? Aing deuk ngalah nyawa panawa yang aing butuh pipa majikanin Sombadra yang Sirkuni. Maneh tong ngahalangan gelut yang aing sia. Wah kurang ajar sia halih. Benang mungkin bedul bujurna batuk siap kurang leutik-leutik rada keras. Moal salah onnya inget si Cepot ya eta. Si Cepot tu disinggareupan si Dawala ngajejeg ti tukang. Si Dawala disinggareupan si Gareng nengar. Eueuh dicara aing deuk nyiptakeun kot buta angkot buta. Coba siluman silemin barakasakan datang ka hareupeun aing. Bapak Kapala, saya datang balad-balad danawa rasaksa sadayana mawa pakarang-pakarang pakakas-pakakas yang tajam kaya-kaya kampak parang garanat ada. Ah, apa kabar baraya? Ya, good. Duh. Apakah danawa-danawa sadayana datang? Wayahna datangkeun kabeh nu ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan. Barapa sadayana? 10 ge cukup. Yah. Ah, kabalad-balad sadayana balad saya. Bangsa danawa-danawa datanglah. Anda harap datang mapai-mapai jalan jajahan. Beras ka jalan raya. Awas jangan jalan pasar. Sabab jalan pasar ada walana dangsa-dangsana ajerag-ajeragan. Eta sia mah ngomong teh muni aungkul. Wah, kapan adat saya mah. Dasarna mah asa napak saja. Na teu bisa nyebut I kaga. O kaga. E kaga. Bisaan cing. Ta eta ai beuteung naon eta? Alat wadah barang hakan. Alat kahakanan. Ai suku alat jalan-jalan. Ai leungeun alat barang bawa. Bisa. Ai huntu ya alat barang dahar. Cincin ai legeg naon? Cing legeg teh hese legeg mah. Gampang. Henaon legeg? Balaga. Ala. Ai leuweung ala suwanawasa. Nya. Ai luhureun tuur nya tarang baga. Yeah. Ari kereta api, kendaraan panjang. Ari mobil, kendaraan gancang. Ari keretek, kahar. Duh. Ari awewe, kendaraan atas ranyang. Ari senok, alat barang dahar. Ari piring, alat barang dahar. Ari buaya, cak-cak badang. Ari bisul benyur, jarawat badag aya nanahan barabai barabai. Bantuan aing dikepung pawongan. Tilu jelema si Jeprot, si Dolwala jeung si Nalagareng paehan. Mangga palih mana? Iye, belah dieu, aye. Aing ngaruk ka. Batur naon wadal ngomong sia ditanya ku aing de sanes naon ya teh mane saha ngaran sanes sanes mane saha ngaran kitu cek aing sanes edas eta tungtungna mane pikan nyarieun sanes aing sia nurutan aing sia mentong tucuruti kana ngomong aing sanes sanes. Anja. Aya maksudna kitu nya. Iya sia. Astu ya atuh. Anja geulung ngalawan sia. Aing ngalipet sia. Udangku. Awa. Udangku sanes. Sanes. Anong. Naon teh jelema nya? Wah, ya boleh hidungnya lamun aing teu ngelehan maneh, sanes. Di ka mana sia? Deum ningka. Sang Hyang Wasigeni lan Raden Paksi Pulung Jogol seret sineran banting pinantingan. Detia tamak bayang ngaruksak kota Melajang Tengah. Kotputahan kotputat di payunan. Ku astra jinga udawala gareng sarang Sri Kani mentang-mentang kesenjata. Boten antawis dangu sapratane pun betara Kresna ngabar pusaka Cakrawudaksana. Dawala. Aduh Gusti Batara tiwas aja buta ngarusak. Haling. Lengit hiji bakal lengit kabeh. Maka diheulakeun buta nu ngarusak benteng si Tamak Baya Cakrawudaksana pusaka. Si eta. Nanaonan paman salira? Angger Kresna mang teuk males pati ka Gatut Kacakuayana Aswatama dipake cocok dina talaga pancuran lalampahkan harita. Maot Aswatama sahanteuna mang teu bapana. Ke antos paman. Urang rengsekeun heula itu satria nu keur jogol. Saha eta sabenerna saksian? Wah si geni dipun jabak ku Raden Paksipulung Lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana dadi Raden Aswatama. Anu dina waktosna dijantenkeun cocok ditulungan ku Eyangna Mahakombaka di negara atas barat Ramana Resi Kumayana. Nya eta anu sinangling janten wikuasi. What? Aduh. Duba. Nya. Ampun. Satria. Satria. Sahanya kaula Akina Aswatama di atas barat. Wah. Kapireng sada swanten Kresna. Iya, ngabantun Maharsi Komayana. Mangga sadaya. Ya, Aswatama aya keneh. Aman. Kresna dendam kaula teh jadi jalan sugan teh moal tepung deui jeung anak sugan teh maot kasep ditulungan ku kaula Drona wayana kajadian dina lalampahan sang yang telaga pancuran Aswatama dipake cocok ku Gatut Kaca nya ku kaula ditulungan tuluy we kaula ngababakan hidep kalayan kasepuhan Bapak Semar Mangga gerak keluar. Oh ya. Yeah. Abdi pun Semarnya. Wah, Gatut Kaca. Kaula teh kadungkapan satria nu bakal bales pati. Kalian macak jajaten ka diri kaula. Saparantosna ngajajal Kadik Jaya. Eyang Seta Tiwirata. Jenten hal iye anak kabuka ngening Aswatama. Tayena dendam salira jantan jalan tepung nasareng putra. Jabi tikitu muga-muga kaula nitipkeun ieu putu Aswatama sareng putra Maharsi Kumayana supados dididik di atik tekad ucap lampahna napakana hukum agama sareng dari agama ulah karunta-unta. Atuh hal ieu melirik kana pancakaki mapayakeun sejarah lalampahan sang Hyang Paksipulung dugi ka dieu. Trasanana tina